Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh sadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah. 20 April tahun jajah, lahirlah zuriat yang sadar. Abdullah nama bapanya, Siti Aminah ibunya. Riang gembira menyambutnya, lahirnya putra yang utama. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh sadah, bermula sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah. 20 April tahun jajah, lahirlah zuriat yang sadar. Muhammad nama diberi gelaran yang terpuji. Nikmat ilahi sama disyukuri, terima putra yang berbakti. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh sadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah. 20 April tahun jajah, lahirlah zuriat yang sadar. Keadaan yatim anak mulia, lahirnya bawa cahaya. Alam derita jadi gembira, terima junjungan mulia. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh sadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah. 20 April tahun jajah, lahirlah zuriat yang sadar.